Doa agar tambah ilmu, rezeki, dan kesehatan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizkon wasi'an wasipa'an min kulli da'i. Artinya, ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang berguna, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala rupa penyakit.